Serta ruangan bertatap muka di mana dimensi raga dan jiwa sebarkan aroma positif dari rasa ke rasa. Lalu melepas cinta dengan sentuhan akhir, ku pulang kembali walau detik terakhir. Ku tulis perih dan luka layak Neruda, kau rekam sukacita, yeah, di dalam dada. Menjemput impian tinggi di dalam kamar. Sketsa mimpi masa lalu kian berakar. We're stuck, and I'll keep on dreaming. The place I started, I'm going home. Di mana aku berada? Ambisionis mencari arah tujuan hidup, meski ironis langkah tegak takkan bungkuk. Melesat kencang dari pistol berpelatuk menuju titik akhir sebagai petunjuk. Ku harap cintakan mengawalku pulang pada rangkulan rembulan dan bintang. Di manakah akhir dari perjalanan panjang? Kapankah waktu selamat datang?